Sunnah makan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu ya panjang sebenarnya. Di antaranya harus duduk, nggak boleh berdiri, nggak sunnah. Pakai tangan kanan. Nabi nggak suka pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Lalu juga Nabi itu kalau makan pakai 3 jari, ya, jari jempol, telunjuk, sama jari tengah. Kalau kita 3 jari juga begini Nabi. Telunjuk, tengah, sama manis, tambah jempol, 4 jari namanya. Kalau Nabi 3 jari aja, jempol, telunjuk, tengah. Dikit memang. Karena memang katanya ilmu kedokteran itu, kalau makan dikit, gigi mengunyah, menggilas makanan itu enak. Lalu lambung juga enak mengolahnya. Sehingga yang tercerna di perut enak semua. Tapi kalau makan banyak, udah makan banyak langsung telan nih. Apa tada anu makan banyak gitu ya. Nah, itu enggak sunnah. Sunnahnya 3 jari Nabi. Makannya juga nempel, itu sunnah Nabi. Baca doa. Lalu Nabi itu kalau makan itu suka duduk di atas kaki kirinya. Nabi kalau makan duduk di atas kaki kiri, kaki kanannya ke atas. Makan. Itu sunnahnya. Nabi makan seperti itu. Seperti orang siap-siap mau berdiri. Lalu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Sampai selesai. Doa yang dianjurkan oleh Nabi. Lalu juga yang tidak kalah penting bagaimana? Kalau sudah selesai makan, Nabi itu menjilat sisa-sisa makanan yang ada di tangannya. Misalnya di jempol masih ada sisa makanan. Kalau kita makan ada nasi, jilat. Dijilat. Joroknya bukan jorok, itu sunnah. Kenapa? Jangan sampai ada satu nasi yang terbuang. Kalau kata orang dolo-dolo, nanti nasi itu nangis, kata dia. Itu orang tua dulu nasihatin kita itu karena memang itu sunnah Nabi. Jangan sampai ada satu nasi yang terbuang. Karena itu mensyukuri nikmat Allah. Kalau tak ada nanti nasi nangis, kata nenek-nenek terdahulu. Memang betul. Nah, dijilat, sampailah bersih. Sudah bersih, baru kita cuci tangan dan kita. Jangan masih banyak nasi, bekas nasi langsung cuci. Hari sisa-sisa nasi itu terjatuh, mubazir. Allah enggak senang mubazir. Innal mubadzirina kanu min ikhwanish syaitan. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu teman-temannya setan. Makanya enggak salah orang mubazir itu sering kesetanan tuh karena itu. Karena dia menjadi temannya setan. Itu diantara sunnah-sunnah makan yang harus diperhatikan. Dan juga Nabi makannya sederhana. Maksudnya sederhana bagaimana? Nabi itu makan lauknya sedikit. Enggak pernah lauk banyak. Lalu Nabi kalau makan, lauk yang diambil yang ada di hadapannya. Misalnya, di hadapannya ada udang. Misal, di zaman Nabi enggak ada udang. Enggak makan udang. Ya, ngambil udang. Kalau kita kan kagak, ada udang depan, di ujung ada ayam, loncat. Ambilkan ayam tuh, ambilkan tahu tuh, ambilkan pencaluk tuh, ambilkan terasi belacan tuh. Kalau kita seperti itu, ambilkan anu tuh, sono sampean. Nabi enggak ada apa yang ada di hadapannya, ya makan. Kepengen daging di pojok, karena di pojok enggak mau di hadapannya. Kamu seperti itu kalau diundang orang. Yang ceramah kalau makan di hadapannya. Jangan nanti ada ayam. Memang enggak apa-apa, tapi nanti dikira orang kita orang selak nanti. Apa orang ini makan nih ya? Apalagi sampai berbunyi piringnya. Nabi itu sederhana, enggak pernah makan mewah, jarang. Paling Nabi itu jarang sekali makan mewah. Sering kan kita mendengar Nabi kelaparan sampai 3 hari berturut tuh, turut-turut enggak makan. Lalu bagaimana cara Nabi bertahan? Diganjal dengan batu perutnya. Dikasih batu, diganjal, diikat. Biar gak lapar. Dapat pemakanan hanya kurma. Tapi kurma apa? Kurma ajwa apa? Kurma yang mahal. Itu kalau makan memang kenyang. Satu, itu pun dibagi. Sama anak istrinya. Sama Siti Fatimah. Sama cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dibagi luar biasa. Kita ini Masya Allah ada lauk banyak masih buang-buang. Sederhananya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad makannya daging tiap hari. Enggak. Nabi jarang makan. Nabi kalau dapat makanan selalu mendahulukan orang lah. Nah, ini sunnah juga ini. Sunnah-sunnah makan Nabi. Mendahulukannya. Nah, kamu kalau dapat paket makanan dari orang tua kamu mendukung, jangan biasakan makan sendirian. Bagi sama kawan-kawannya yang lah. Tapi yang dibagikan nyadar diri juga. Jangan dihabiskan juga semuanya. Akhirnya gak mau lagi dia. Sadar diri, dikasih satu roti, alhamdulillah. Yang penting berbagi, jangan pelit. Nanti akan dibalas kamu. Nah, itu diantara, sebenarnya banyak. Kalau disebutkan berjam-jam gak selesai. Tapi itu diantara yang penting-penting ya. Makanya duduk, membaca doa, bertumpu dengan kaki kiri, lalu pakai tangan kanan, pakai tiga jari, mengunyah dengan pelan, lalu menjilat makanan yang ada sisa di tangan atau di mulut, mencuci tangan dengan bersih, membiasakan makanan dengan berbagi, paham? Lalu terbiasa sederhana. Paling penting sederhana. Sederhana apa? Apa yang lauk itu, itulah dia. Buka tudung saji, ikan asin lah. Kerupuk-kerupuk lah. Kecap-kecap lah. Nikmatin yang ada. Yang penting makan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa merasakan kenikmatan yang kita rasa. Itu diantara sunnah-sunnahnya. Nah, makan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.